Assalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a al-huda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Buka hadis. An Malik ibn Huwairis radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu li'utammima. Malik ibn Huwairis. Hadisnya Malik ibn Huwairis. Innama sallu kama ra'aytumuni usolli, rawahu al-Bukhari. Artinya apa lagi? Malik bin Huwairis radhiyallahu anhu. Malik bin Huwairis radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hasan. Idris, barakallahu fikum jami'an. Aina al-akharun? Aina ashabukum? Aina ibnuk? Marid. Maridun? La. Mashgulun. Mashgul. Mashgul. Mashgul. Apa mashgul? Sibuk. Mashgulun. Sibuk. Mashgulun. Apa bahasa Arabnya sibuk? Mashgulun. Mim. Shin. Ghain. Waw. Lam. Isim maf'ul. Mashgulun. Sibuk. Orang yang disibukkan. Allah barakikum jami'an. Sampai mana pembahasan kita terakhir? Tentang pembahasan asyirku billah. Bahwasanya syirik adalah dosa yang paling besar. Dosa yang paling besar. Macam-macam dosa besar yang disebutkan dalam hadis Ibnu Mas'ud ya. Hadis Ibnu Mas'ud. Nah, Hasan. Kita telah lewati pada pertemuan yang lalu bahwa dosa-dosa besar yang disebutkan dalam hadis Ibnu Mas'ud ini ada tiga. Apa yang pertama, Abu Muti'ah? Yang paling besarnya syirk. Asyirku billah. Hasan. Apa yang kedua, Abu Rashid? Bukan. Durhaka itu yang sebelumnya. Yang satu lagi. Abu Abdillah? Maksiatan yang besar. Bukan. Mana catatannya? Ayo, Nus. Membunuh. Sang. Membunuh anak. Ya. Ketemu catatannya? Nah, membunuh anak. Hadis Ibnu Mas'ud. Kalau yang syirik kemudian durhaka kepada kedua orang tua, durhaka kepada ibu, ya. Durhaka kepada ibu itu hadis siapa? Mughirah Ibnu Syu'bah. Innallaha harrama 'alaikum 'uquqal ummahat. Allah haramkan atas kalian durhaka pada ibu. Nah, ini. Wa wa'dal banat, dan mengubur anak perempuan hidup-hidup. Waman an wahad, dan seterusnya. Ini enggak ada penyebutan lafaz syirik dalam hadis ini. Nah, sekarang kita masuk pada hadis Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud. Tergambar ya? Hadis Ibnu Mas'ud yang lalu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud, aidan bi a'zam, dosa apa yang paling besar wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab yang pertama, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau jadikan Allah Subhanahu wa taala sekutu dalam ibadah, dalam keadaan dialah yang telah menciptakan. Kemudian yang kedua, qultu tsumma ayyun, Ibnu Mas'ud bertanya lagi, apa lagi wahai Rasulullah? Qala an taqtula waladaka khasyata an ya'kula ma'aka. Engkau membunuh anakmu karena khawatir dia akan ikut makan bersamamu. Karena engkau takut dia akan ikut makan bersama. Ini dosa yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu tsumma ayyun, maka bertanya lagi Abdullah bin Mas'ud, apalagi wahai Rasulullah? Qala an tuzaniya halilata jarika. Tatkala engkau berzina dengan istri tetanggamu. Telah kita lalui pada penjelasan yang lalu tentang syirik. Telah kita sampaikan faedah-faedahnya. Sekarang kita masuk al-thaniyah yang kedua. Al-thaniyatu antaktula waladaka khasya antaktula waladaka khasyata an ya'kula ma'aka. Yang kedua adalah engkau membunuh anakmu karena khawatir, karena takut dia makan bersama. Qala Syekh Al-Bassam rahimahullahu taala, faqatlun nafsi allati harramallahu hiyal murattabatu tsaniyatu minadz dzunub al-'azimah wal mubiqat al-muhlikah. Membunuh jiwa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, ini masuk dalam tingkatan yang kedua dari dosa besar yang membinasakan, yang menghancurkan. Jadi dosa-dosa besar yang menghancurkan itu tingkatan pertamanya adalah syirik. Ini benar-benar menghancurkan, merusak akal, merusak agama, merusak, benar-benar merusak yang namanya syirik. Kemudian tingkatan yang kedua adalah membunuh jiwa. Membunuh jiwa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan untuk dibunuh. Wa yazidul ismu wa yatada'afu al-iqabu idza kana al-maqtulu dha rahim min al-qatil. Dosanya itu semakin bertambah, semakin besar, lebih parah lagi, dan semakin bertingkat hukumannya dari Allah Subhanahu wa taala apabila yang dibunuh itu adalah orang yang termasuk dari rahim saudaranya. Kalau di sini anaknya, anaknya lebih besar lagi dosanya, anak kandungnya dari dia, dari maninya terlahirkan anak tersebut. Ini lebih besar lagi dosanya. Tingkatan kedua dari dosa besar yang membinasakan adalah membunuh jiwa. Ini tingkatan kedua. Kemudian yang lebih parah dari itu adalah apabila yang dibunuh adalah orang yang memiliki kekeluargaan. Orang yang memiliki kekeluargaan padanya, seperti anak, adik, kakak, paman, apalagi sampai orang tua. Ini lebih besar lagi. Na'udzubillah. Yang seperti ini terjadi. Terjadi di zaman dahulu sebelum datangnya Islam. Kemudian pula terjadi di zaman kita sekarang ini. Anak membunuh orang tua, orang tua membunuh anak, karena jauhnya mereka dari agama, jauhnya mereka dari pengamalan terhadap agama. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Wa yatada'afu marratan ukhra hina ma yakunu al-hadfu huwa qat'al maqtul min rizqillah alladhi ajra 'ala yadil qatil. Dan yang lebih besar lagi dosanya, lebih besar, lebih bertingkat lagi, tatkala tujuannya itu untuk memutus orang yang dibunuh dari rizki Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala berikan melalui si pembunuh. Allah berikan rizki pada yang dibunuh ini melalui si pembunuh. Misal seperti yang disebutkan di sini, yang membunuh orang tua. Orang tua membunuh anaknya. Orang tua itu sebab, menjadi sebab Allah berikan rizki terhadap anak. Rizki anak itu datang banyak, banyaknya melalui orang tua. Kebanyakan rizki anak Allah Subhanahu wa taala berikan melalui orang tua. Nah, lebih besar lagi dosanya tatkala si pembunuh ini adalah orang yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebab untuk orang yang dibunuh tadi mendapatkan rizki, ini lebih besar lagi dosanya. Tatkala tujuannya adalah untuk memutus rezeki, dia memutus rezeki orang yang dibunuh tanpa diragukan lagi, benar dia memutus. Karena masing-masing dari kita dijamin rezekinya, masing-masing kita, ana, antum, si fulan yang baru lahir, semuanya Allah yang menanggung rezeki. Allah yang menanggung rezeki, bukan si fulan, bukan si alim. Adapun pemberian dari seseorang itu sebab, Allah jadikan sebab dia untuk rezekinya. Yang memberikan rezeki Allah subhanahu wa ta'ala. Allah titipkan rezekinya melalui orang ini, sehingga dia bisa makan, sehingga dia bisa menikmati santapannya, sehingga dia bisa menikmati rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Disebabkan Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikannya, Allah yang memberikannya. Jadi perlu kita pahami, rezeki itu dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan dari makhluk. Makhluk itu hanya sebab. Makhluk itu hanya sebab. Fafihi nihayatus syuhi, maka sifat yang seperti ini benar-benar kikir orangnya. Orangnya benar-benar kikir, pelit. Kalau bahasa kita itu pelitnya minta ampun. Benar-benar pelit. Lahir anak bukannya senang, malah menghitam wajahnya. Nanti uangku kurang, nanti tabunganku berkurang. Anak ini makan, belum beli pempesnya lagi, belum beli buburnya lagi, belum beli ininya lagi, pakaiannya lagi. Na'udzubillah, ini pemikiran yang rusak, benar-benar rusak. Barakallahu fikum. Pemikiran yang rusak seperti ini. Yang benar seperti apa? Yang benar adalah tatkala lahir seorang anak, kita disyariatkan untuk bergembira, senang. Fitrah manusia seperti itu. Tatkala lahirnya anak, senang karena buah hatinya yang ditunggu-tunggu selama ini. Senang, kemudian tidak mengkhawatirkan rezekinya. Allah yang memberikan rezeki kepada anak itu melalui kita atau melalui yang lain. Barakallahu fikum. Ini fitrah manusia. Nah, kalau yang seperti tadi itu sudah keluar dari fitrahnya, sudah keluar dari fitrah manusia. Na'udzubillahi min dzalik. Wa ghayatu su'i dhanni billahi ta'ala. Dan sifat yang seperti ini benar-benar jelek sangkaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Benar-benar buruk sangka dia kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Walidha qala ta'ala, oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wala taktulu awladakum khasyata imlak. Jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Nahnu narzukuhum, kami yang memberikan rezeki mereka, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Rezeki mereka itu kami yang nanggung. Allah subhanahu wa ta'ala yang menanggung rezeki mereka, bukan kalian, wahai orang tua. Bukan kalian, kami yang menanggung. Adapun kalian itu menjadi sebab, sebab Allah subhanahu wa ta'ala berikan rezeki terhadap anak tersebut. Wa iyyakum, dan kami yang memberikan rezeki kepada kalian. Kami yang memberikan rezeki kepada mereka dan kami yang memberikan rezeki kepada kalian. Inna qatlahum kana khit'an kabira. Sesungguhnya pembunuhan yang dilakukan oleh mereka adalah dosa yang sangat besar, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Hati-hati ya. Pemahaman-pemahaman bahwa rezeki itu tidaklah didapat kecuali dari seseorang, ini halat ini sangat kita perlu hati-hati. Jangan sampai kita punya pemahaman seperti ini. Rezeki itu Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan. Adapun manusia itu hanya sebab, hanya sebab. Ini disebabkan sifat syuh, sifat kikir yang sangat sangat luar biasa. Disebabkan sifat ini, maka dia berpemahaman seperti ini. Hati-hati, jauhi sifat kikir. Mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dimudahkan kita memiliki sifat yang mudah memberi, mudah memberi dan tidak kikir, tidak kikir. Mudah memberi maksudnya dalam kebaikan, bersedekah, kemudian pula berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadikan harta kita itu berkah. Jadikan harta kita itu berkah. Beri nafkah kepada keluarga. Ya, jangan pelit, jangan kikir. Ada rezeki, dimudahkan rezeki. Kita mendapatkan ke lapangan, kita lapangkan juga yang di rumah. Kita lapangkan juga yang di rumah, anak istri. Ya. Misal rezekinya sedang lapang, berikan makanan yang bergizi kepada yang di rumah, kepada anak istri dan kita semua. Berikan haknya, hak yang terbaik untuk mereka. Demikian pula infak, tatkala berlebih kita berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pula kita bersedekah. Ini di antara berkahnya, di antara sebab harta kita menjadi berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan pelit, jauhi sifat kikir, jauhi sifat kikir. Lihat ini, karena disebabkan sifat kikir yang diperturutkan sampai berpemahaman seperti ini. Sampai berpemahaman seperti ini. Na'udzubillahi min dzalik. Asalisatu, kemudian yang ketiga. Antuzania halilata jarika. Engkau berzina dengan istri tetanggamu. Az-zina huwa rutbatu tsalitsatu bi'azmil mubiqat wa shana'atiha. Zina adalah tingkatan yang ketiga disebabkan membinasakan. Disebabkan zina itu adalah kebinasaan yang besar. Kebinasaan yang besar dan kerusakan yang besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat yang ke-32. Kalau tadi yang jangan kalian membunuh anak kalian karena takut miskin kami memberikan rezeki kepada mereka dan kalian, itu surat Al-Isra 31. Kemudian yang ayat ke-32-nya wala taqrabuz zina, berkaitan ayatnya. Jangan kalian mendekati zina. Dilarang kita mendekati zina. Jangankan melakukan, mendekatinya saja dilarang. Ini pemahaman yang benar. Jangan berpemahaman yang dilarang itu kan mendekati, berarti berzinanya boleh. Na'udzubillah. Ini pemahaman rusak yang seperti ini. Yang benar bagaimana? Yang benar mendekati saja kita dilarang, apalagi melakukannya. Maknanya adalah dilarang kita mendekati zina, dilarang kita untuk melakukan sarana-sarana yang bisa mengarah kepada zina. Subhanallah, Islam benar-benar menjaga kita agar tidak terjatuh ke dalam zina. Mendekati saja dilarang. Mendekati saja dilarang. Kenapa dilarang? Innahu kana fahishatan. Kata Allah Subhanahu wa taala, zina itu adalah fahishah. Perbuatan keji. Benar-benar keji zina. Perbuatan yang sangat keji. Wasa'a sabila, dan sejelek-jelek jalan. Jalan yang paling jelek. Di antara jalan yang paling jelek adalah az-zina. Wa ya'dhumu ithmu hadhihi al-mubiqah idza kanat al-muzni biha halilat al-jar. Dan dosanya semakin besar. Dosanya menjadi besar dan lebih besar tingkatannya apabila yang dizinai itu adalah istri tetangga. Alladzi wasallahu ta'ala rasulahu 'alal birri bihi. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan wasiat kepada rasulnya untuk berbuat baik kepada tetangga. Wal ihsani ilaihi, dan berbuat ihsan kepadanya, berbuat dengan perbuatan yang di dalamnya terdapat kebaikan yang bisa melembutkan hatinya, yang bisa membuat saling berkasih sayang. Wa husni suhbatihi, Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan rasulnya untuk mempergauli tetangga dengan baik. Wa jiwarihi, dan berdekatan dengannya. Fa kaifa yakunu al-amru idza afsada firasyahu wa intahaka hurmatuhu? Maka bagaimana apabila seseorang telah merusak ranjangnya, merusak tempat tidurnya, tempat tidur tetangganya, dan menodai kehormatannya, wa dasa 'irdahu, dan merendahkan harga dirinya, wa khana jiwarahu, dan mengkhianati tetangganya. Tentu yang demikian ini lebih besar lagi, lebih parah dan lebih berbahaya dosanya. Asani yang kedua, al-hadis yadullu ala anna a'zama adh-dhunub hiya syirku billahi ta'ala. Hadis ini menyebutkan, menjelaskan kepada kita, menunjukkan kepada kita bahwa dosa yang paling besar adalah syirik. Ini yang pertama. Syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dosa yang paling besar yang semestinya kita selalu waspada agar terhindar darinya. Selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dijauhkan darinya. Karena sesungguhnya syirik itu sangat membinasakan, sangat merusak. Summa qatrun nafsi allati harramallahu bighairi haqq. Kemudian tingkatan yang kedua adalah membunuh jiwa. Membunuh jiwa yang Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan kecuali dengan cara yang benar. Bagaimana cara membunuh jiwa dengan cara yang benar? Seperti yang dilakukan oleh pemerintah dengan menegakkan hukum qisas. Menegakkan hukum qisas. Ini haknya pemerintah. Ini membunuh, akan tapi dengan cara yang benar. Bagaimana membunuh dengan cara yang tidak benar? Membunuh jiwa yang Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan untuk dibunuh, selain dari yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Membunuh disebabkan kemarahan yang diperturutkan, membunuh disebabkan perkelahian, membunuh disebabkan takut jatuh miskin karena orang yang di bawah tanggungannya ikut makan bersamanya. Ini dosa yang sangat besar. Tingkatannya nomor 2 setelah asyirku billah yang disebutkan di dalam hadis yang agung ini. Tsumma zina, kemudian tingkatan yang ketiga az-zina. Nah ini. Zina ini dosa besar ya. Kabiratun min kabairiz dzunub, termasuk dari dosa-dosa besar. Dosa besar banyak. Yang sangat besar di antaranya adalah zina. Maka jauhi zina. Nas'alullah salamata wal afiyah. Demikian pula sebab-sebab yang bisa mengarah pada zina, seperti mengumbar pandangan mata, melihat wanita-wanita yang tidak mahram. Maka jauhi yang seperti ini. Tundukkan pandangan mata. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qulil mu'minin yaghuddu min absarihim." Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang mukmin, hendaklah mereka menundukkan pandangan mata mereka, wa yahfadhu furujahum, dan menjaga kemaluan mereka. Demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala berkata tentang seorang mukminat, "Qulil mu'minat yaghuddna min absarihin." Katakanlah wahai mukminat, wahai Nabi, kepada orang-orang mukminat, hendaklah mereka menundukkan pandangan mata mereka, wa yahfadhna furujahun, dan menjaga kemaluan mereka. Surat Al-Mu'minin. Allah alam Al-Mu'min, sepertinya ayat 30-31. An-Nur apa ya? Raguana. Suratnya surat apa? An-Nur apa Al-Mu'min? An-Nur 30-31 ya. An-Nur. Nah, kul lil mukminin. An-Nur ayat 33:1. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala melarang untuk melihat laki-laki yang bukan mahram, melihat wanita yang bukan mahram. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini. Faedah yang berikutnya adalah wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa khalaqaka. Dosa yang sangat besar, yang paling besar adalah engkau memperserikatkan Allah, engkau menyekutukan Allah, menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala tandingan dalam keadaan dialah yang menciptakan. Dalam keadaan dialah yang menciptakanmu, di sini adalah siyaku tasbih. Fa innahu min siyaku tasbih. Fa innahu min absyail asya. Siyak dalam konteks pembicaraan yang menyebutkan jeleknya akhlak mereka. Sesungguhnya ini adalah perkara yang paling jelek, yang paling jelek. Dia telah menciptakanmu, menciptakanmu, namun engkau berpaling darinya. Sungguh ini adalah sejelek-jelek perbuatan. Antuqabil al-mun'im 'alaika bil isaa'ah. Engkau balas orang yang memberikan kenikmatan kepadamu dengan kejelekan, dengan perbuatan yang menyakitkan. Pantaskah yang seperti ini? Sangat tidak pantas. Kita manusia saja, tatkala ada orang yang berbuat baik kepada kita, berbuat kenikmatan kepada kita, berbuat kesantunan kepada kita, tentu yang kita lakukan adalah berupaya untuk membalas kebaikan atau tidak berbuat jelek kepadanya. Ini manusia. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala tidak sepantasnya diperlakukan seperti itu. Allah subhanahu wa ta'ala laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan sesuatu apapun. Wa huwa matsalul a'la, Allah subhanahu wa ta'ala ya, yang paling tinggi, tentu tidak layak diperlakukan seperti itu. Barakallahu fikum. Allah yang memberikan kenikmatan kepadanya, kemudian dia balas kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala dengan perbuatan yang menyakitkan. Fa kaifa idza kana al-mun'im huwa sahibun ni'am al-'azimah? Maka bagaimana apabila orang yang apabila si pemberi nikmat itu adalah pemilik kenikmatan yang paling besar. Wal minnatil kabira, dan pemilik anugerah yang sangat besar. Allati awwaluha al-ijad minal adam, yang kenikmatan tersebut awalnya ya adanya itu dari tidak ada. Tatkala kita mendapatkan kenikmatan, tentu awalnya tidak ada, kita tidak mendapatkan kenikmatan. Kita tidak mendapatkan kenikmatan apabila tidak diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Tidak ada kenikmatan kita kalau tidak diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa kita tinggal di muka bumi ini kalau tidak diberi, diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa kita menghirup udara segar, menghirup udara yang ada di muka bumi ini, menyantap makanan dengan tenang apabila tidak diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan itu kepada kita. Sungguh alangkah besar kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Maka bagaimana dengan orang yang diberikan kenikmatan yang sangat besar seperti ini? Kenikmatan yang sangat luar biasa besarnya, anugerah yang sangat besar seperti ini, namun dibalas dengan perbuatan yang menyakitkan, dibalas dengan perbuatan yang jelek. Tentu ini adalah sejelek-jelek adab. Orang-orang musyrik ini jelek adabnya. Yakinilah, orang-orang musyrik itu jelek adabnya. Tidak ada yang baik. Adab mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja jelek, apalagi adab mereka kepada makhluk, apalagi adab mereka kepada sesama makhluk, tentu lebih jelek. Akhlak yang paling jelek itu adalah akhlak yang dimiliki oleh orang-orang kafir. Akhlak mereka jelek, akhlak mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala sangatlah jelek. Selesai kita dari hadis Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang dosa yang paling besar. Yang pertama adalah engkau menjadikan tandingan bagi Allah dalam keadaan dia yang menciptakanmu. Yang kedua adalah engkau membunuh anakmu karena takut ikut makan bersamamu. Yang ketiga adalah berzina dengan istri tetangga. Hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Siapa yang hafal hadisnya? Ada yang sudah hafal hadisnya? Hafidah? Robi? Setoran? Ada yang mau setoran hadis? Siapa yang hafal? Hmm? Hadis yang baru kita baca ini, ada yang hafal? An Ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyu dhanbin a'zam, qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, qultu thumma ay, qala an taqtula waladaka khashyata an ya'kula ma'aka, qultu thumma ay, qala an tuzaniya halilata jarika. Muttafaqun alaihi aw rawahu al-Bukhari wa Muslim. Siapa yang hafal? Abu Ikram, hafal? Nunjuk tadi? Enggak ya? Oh, anak kira nunjuk. Garuk kepala. Ya. Ya sudah. Apa larangan disebutkan dalam hadis ini? Ada berapa? Ada tiga. Yang pertama, menyekutukan Allah. Yang kedua, membunuh anak, ya, khawatir ikut makan bersamanya. Yang ketiga, berzina. Jadi kesimpulannya secara umum, dosa yang paling besar syirik, membunuh syirik, kemudian membunuh, kemudian berzina. Ya. Syirik itu alal itlaq, besar, benar-benar besar, secara mutlak, ya, secara mutlak besar dan membahayakan dan merusak. Yang kedua, membunuh membahayakan, merusak parah. Ada yang lebih parah. Yang lebih parah adalah membunuh orang-orang yang termasuk keluarganya. Yang ketiga, berzina. Berzina ini parah. Ada tingkatan yang lebih parah. Yang lebih parah adalah membunuh yang lebih parah adalah berzina dengan istri tetangga. Istri tetangga ini yang ketiga. Ya, ini kesimpulannya, ya. Paling minimal hafal kesimpulannya, tahu kesimpulannya. Lebih bagus lagi hadisnya dihafal. Hadisnya dihafal, ya. Lebih bagus lagi beserta artinya sehingga antum faedahnya lengkap. Faedah dalam catatan ada, faedah dalam hafalan juga ada. Jadi kalau bisa lengkap hafalannya, iya, faedahnya iya. Ketika taklim itu, masya Allah, kalau bisa seperti itu, hafalannya iya, catatannya juga iya, catatannya juga ada, tetapi hafalannya juga ada, catatan ada, hafalan ada, masya Allah, itu lengkap, bagus, ya, seperti itu. Jadi kebaikannya di atas kebaikan, datang ke majelis ilmu itu dapat kebaikan, ya, diberikan ketenangan, kemudian malaikat sayapnya mengitarinya, kemudian dapat pahala. Nah, itu kebaikan. Antum datang ke majelis ilmu itu sendiri sudah kebaikan. Ditambah lagi kebaikan berikutnya, antum memahami pelajaran, memahami taklim. Tambah lagi kebaikannya, antum menghafal faedahnya, hadisnya. Tambah lagi kebaikannya, antum bisa menyimpulkannya, masya Allah. Majelis ilmu ini kebaikan, benar-benar kebaikan. Kebaikan di atas kebaikan, kebaikan yang berlimpah-limpah, pahala yang berlimpah-limpah. Ini majelis ilmu. Barakallahu fikum. Tidak sama seperti majelis-majelis yang lain. Majelis yang ada di tempat orang-orang nongkrong itu enggak ada kebaikannya. Nongkrong kemudian membicarakan kejelekan pemerintah, kemudian membicarakan aib-aib manusia yang tersembunyi. Nah, ini tidak ada kebaikan sama sekali. Tidak ada kebaikannya. Jadi tatkala antum datang ke majelis ilmu, sungguh antum telah mendapatkan kebaikan di atas kebaikan. Maka semangat. Semangat, ya. Semangat taklim, semangat datang ke majelis ilmu. Di dalamnya terdapat kebaikan yang sangat banyak. Kebaikan yang sangat banyak. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyifati majelis ilmu ini, disebutkan oleh Rasulullah SAW, jalan menuju surga. Jalan menuju surga. Karena kebaikan di dalamnya sangat banyak. Banyak kebaikan. Pada majelis ilmu ini bisa menyadarkan orang-orang yang lalai. Bisa mengingatkan orang-orang yang lalai. bisa menenangkan hati, tenang hati di majelis ini, bisa membuat orang-orang yang tidak teringat menjadi teringat, bisa membuat orang-orang yang tadinya tidak mengetahui menjadi tahu. Subhanallah, kebaikan yang sangat banyak. Nabi SAW menyifatinya sebagai jalan menuju surga. Demikian pula Nabi SAW menyifatinya sebagai apa? Majelis ilmu ini, orang yang berada di majelis ilmu dan memahaminya menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan padanya. Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa saja yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, Allah akan fahamkan dia dalam urusan agamanya. Banyak kebaikannya dalam majelis ini. Subhanallah. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada waktu mendatang. Ya, hadis berikutnya. Masuk kita pada hadis Abdullah bin Amr bin Al-As insyaallah pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.